والنار حق من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له barang siapa yang bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi oleh Allah diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan bersaksi bahwasannya Muhammad ibnu Abdullah adalah hamba dan utusan Allah wa anna Isa abdullahi wa rasuluh dan bersaksi bahwasannya Isa ibnu Maryam adalah hamba Allah dan Rasulullah subhanahu wa ta'ala wa kalimatuhu alqaha ila Maryam dan bersaksi bahwasannya Isa adalah kalimat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Maryam. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Isa dengan firman-Nya kun wa ruhum min dan bersaksi bahwasanya Isa termasuk ruh yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jannata haqqun wan nara haqqun, kemudian bersaksi bahwasanya surga dan neraka kedua-duanya benar, ada, bukan dongeng. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan hamba tersebut ke dalam surga bagaimanapun kondisi amalan hamba tadi. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Pada hadis di atas, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjanjikan surga bagi siapa saja yang mempersaksikan lima perkara. Ada lima hal, apabila diimani, diyakini oleh seorang hamba dengan keimanan yang benar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan hamba tersebut ke dalam surga bagaimanapun kondisi amalnya, entah sedikit atau banyak, membawa dosa-dosa besar ataupun tidak. Asalkan lima perkara yang tersebut dalam hadis ini diimani dengan keimanan yang benar. Yang pertama adalah syahadah la ilaha illallah. Syahadah la ilaha illallah, bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, apakah hanya cukup mengucapkan la ilaha illallah? Jawabannya tidak. Karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dengan lafaz man syahida. Syahida yashhadu syahadatan. Kalau dalam terjemah bahasa kita biasa diartikan dengan bersaksi, memberikan persaksian. Rasul tidak mengatakan mangqala, tapi man syahida. Dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, demikian pula dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, makna syahida dalam hadis ini ay qala hadhil kalimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, arifan li ma'naha, amilan bimuktadaha. Ya. Kalimat syahida yang diterjemahkan dengan bersaksi maksudnya adalah takallama bihadihil kalimah. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, arifan li ma'naha, dengan mengetahui makna kalimat la ilaha illallah. Berarti harus ada ilmu. Tidak hanya mengucapkan la ilaha illallah kemudian masuk surga, tapi harus mengucapkan la ilaha illallah didasari dengan ilmu. Yang pertama, arifan li ma'naha, harus tahu, harus mengilmui makna la ilaha illallah yang benar. Amilan bimuktadaha, kemudian mengamalkan konsekuensinya. Disampai mengucapkan, didasari dengan ilmu, kemudian mengamalkan konsekuensinya. Konsekuensi dari la ilaha illallah, dia harus beribadah. Tidak duduk manis di rumah nganggur, tapi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memberikan ibadah tadi hanya untuk Allah. Zahiran wa batinan, secara lahir maupun secara batin. Itu kalimat syahida. Ya. Sehingga kalimat man syahida dalam hadis ini, barang siapa yang bersaksi, itu harus mengandung, terkumpul padanya yang pertama, arifan bima'naha, harus mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah, didasari dengan ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, amilan bimuktadaha, mengamalkan konsekuensinya. Konsekuensi la ilaha illallah, dia harus beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berbuat syirik. Yang ketiga, zahiran wa batinan, harus selaras antara lahir dan batinnya. Zahirnya muslim, maka batinnya pun juga harus muslim. Secara zahir dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka secara batinnya harus ikhlas. Secara zahirnya sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka secara batinnya harus mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Itu makna dari kalimat syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang pertama, ya, yang pertama bersaksi tentang la ilaha illallah, yang mengandung kewajiban untuk mengilmui la ilaha illallah, mengamalkan konsekuensinya secara lahir dan batin. Sehingga enggak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah, setelah itu selesai, dapat tiket masuk surga. Tidak. Yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun juga demikian, sama dengan yang pertama, harus mengilmui, ya, mengilmui tentang syahadah anna Muhammadar Rasulullah, syahadat yang kedua. Ya, makna syahadah yang kedua, kita meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran Islam kepada segenap umat manusia. Kemudian harus ada mengamalkan konsekuensinya. Konsekuensi dari syahadah anna Muhammadar Rasulullah ada empat. Ya, konsekuensi syahadah anna Muhammadar Rasulullah ada empat. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati perintah Rasul. Mentaati perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan segala larangan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perintah dilaksanakan, kemudian larangan ditinggalkan. Yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan berita dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Membenarkan berita dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau datang berita dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, ya bisa dipertanggungjawabkan keabsahan hadisnya, maka kita terima. Baik itu sesuai dengan akal kita ataupun tidak. Kalau itu Rasul alaihi salatu wasallam yang memberitakan, maka kita terima. Kemudian konsekuensi yang keempat, alla ya'budallaha illa bima syara'a, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang kedua. Ya, bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, di samping diilmui maknanya, diamalkan konsekuensinya. Ya, konsekuensi dari syahadah anna Muhammadar Rasulullah yang kita ucapkan itu mengandung empat perkara yang telah kita sampaikan. Melaksanakan perintah Rasul, meninggalkan larangan-larangan beliau, membenarkan khabar-khabar dari beliau, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang beliau tetapkan. Sehingga kalau seorang hamba melanggar larangan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melakukan tindakan kemaksiatan, mencukur jenggot. Contoh, Rasul mengatakan ahful liha wa qassus syawarib. Ya, ahful liha, biarkan jenggot kalian tumbuh. Biarkan jenggot kalian tumbuh. Rasul tidak mengatakan tumbuhkan jenggot kalian. Jadi pahami, ada perbedaan ya. Kalau Rasul mengatakan tumbuhkan jenggot kalian, yang memang terlahir enggak ada jenggot, enggak ada bulu, itu harus berupaya supaya tumbuh. Rasul tidak mengatakan demikian, tapi mengatakan ahful liha, biarkan jenggot kalian tumbuh. Kalau tumbuh walhamdulillah, kalau lebat dijaga dengan baik. Kalau misalkan jenggotnya jenggot naga, cuman dua helai, ya sudah, biarkan tumbuh, jangan dicabut. Nah, kalau ada seorang hamba kemudian melanggar Rasul memerintahkan untuk membiarkan jenggotnya tumbuh, malah dipotong, malah dicukur, berarti apa? Melanggar larangan, meninggalkan perintah, jatuh dalam kemaksiatan, maka dia kurang dalam mengamalkan konsekuensinya. Kalau kurang dalam memenuhi lima perkara tadi, otomatis hadiah yang dia terima pun juga berkurang. Bisa dipahami? Nah, demikian pula seorang hamba yang jatuh dalam kebid'ahan. Ya, terjatuh dalam kebid'ahan. Baik itu bid'atul khawarij, bid'atul mu'tazilah, bid'atul sufiyah, bid'atul qadariyah, bid'atul murji'ah, atau bid'ah-bid'ah dalam pelaksanaan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun telah mengurangi konsekuensi dari syahadah anna Muhammadur Rasulullah. Sehingga kalau jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam kebid'ahan, maka berkurang ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, ya, kadar mengamalkan konsekuensi dari syahadah anna Muhammadur Rasulullah yang berpengaruh dengan janji Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis ini. Yang ketiga, perkara yang ketiga ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Yang ketiga, bersaksi bahwasanya Isa ibnu Maryam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Abdun la yu'bad. Beliau adalah hamba biasa, tidak layak untuk diibadai. Wa rasulun la yukadzab. Namun beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh didustakan. Harus pertengahan nih, khani fidina azani Allahu wa iyyakum. Kita yakin bahwasanya Isa ibnu Maryam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan anak Allah. Kita yakin bahwasanya Isa ibnu Maryam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba atau bukan anak zina yang kemudian direndahkan sebagaimana sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian ditekankan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Ya, ini untuk menegaskan bahwasanya Isa ibnu Maryam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kun, kemudian ruhnya ditiupkan kepada beliau lahir tanpa ayah. Itu keistimewaannya. Dan keistimewaan tersebut tidak menjadikan Isa ibnu Maryam layak untuk disembah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Ya, mereka gulu kepada Isa ibnu Maryam, mengangkatnya sebagai Tuhan atau anak Tuhan dikarenakan lahir tanpa ayah dalam keadaan ibunya adalah perempuan yang suci. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Mereka menganggap bahwasanya Isa ibnullah, putranya Allah Subhanahu wa taala, atau menganggap Isa adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini anggapan yang batil. Ya. Isa ibnu Maryam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba biasa, manusia. Keistimewaannya lahir tanpa bapak dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak layak untuk disembah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-59, inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa ibnu Maryam di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti Nabiullah Adam alaihi salam. Ya. Seperti Adam alaihi salam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah liat. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun, jadilah, maka terciptalah Adam alaihi salam. Demikian pula Isa. bukan putra Allah Subhanahu wa taala, hasya wa kalla, tapi beliau adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keistimewaan lahir tanpa ayah. Ya, kalau orang-orang Nasoro mengatakan bahwasanya Isa adalah putranya Allah hanya dengan alasan lahir tanpa ayah, maka seharusnya mereka lebih menghormati atau lebih menyembah Adam alaihi salam, karena Adam lebih luar biasa. Kenapa? Lahir tanpa ayah, tanpa ibu, lebih menakjubkan. Kenapa Adam gak disembah? Kan seperti itu, ya toh? Nah, karena memang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk disembah. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ini harus diyakini. Ya, persaksian yang ketiga. Kalau hanya persaksian yang pertama, syahada la ilaha illallah, kemudian persaksian yang kedua syahada anna Muhammadar Rasulullah, namun persaksian yang ketiga tidak dia laksanakan, maka tidak mendapatkan janji Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tersebut dalam hadis ini. Sehingga pada persaksian yang ketiga, ya, terdapat pengingkaran terhadap orang-orang Nasara dan orang-orang Yahud. Ya, konsekuensinya kita menyelisihi orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara yang hulu terhadap Nabiullah Isa alaihi salam sampai mengkultuskan beliau sebagai putra dari Allah Subhanahu wa taala wal a'yadu billah. Juga mengingkari sikap orang-orang Yahudi yang jafa, yang merendahkan Isa ibnu Maryam dan dituduh dengan tuduhan-tuduhan palsu dan keji sebagai anak zina. Wal'iyadu billah. Yang benar kita meyakini Isa ibnu Maryam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, memiliki keistimewaan lahir tanpa ayah, dan beliau adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Yang keempat, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, bersaksi bahwasannya surga itu benar. Ya, syahida annal jannata haqqun, bersaksi bahwasanya surga itu benar. Sekali lagi khanifidina azani Allahu wa iyyakum, yang keempat pun juga demikian, harus didasari dengan ilmu. Kita meyakini surga itu ada karena khabar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan ikut-ikutan. Ya, bukan ikut-ikutan, bukan karena sering mendengarkan cerita dari nenek-nenek moyang belaka, tidak, tapi didasari dengan ilmu. Kita tahu bahwasanya surga itu ada, surga itu benar, bukan dongeng dan khayalan semata, tapi benar adanya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat balasan bagi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa berdasarkan ilmu. Dan yang kedua, mengamalkan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensi seorang hamba yang mengimani surga itu ada, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, adalah mempersembahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan supaya dirinya termasuk bagian dari ahlul jannah. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhai dan dimasukkan ke dalam surga, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh, bukan amal yang banyak semata. Allah tidak mengatakan فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا كَثِيرًا, tapi mengatakan فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا salihah, hendaklah dia beramal dengan amal yang salih. Amal yang salih itu adalah amal yang dilakukan dengan dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun kecil, walaupun sedikit. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Konsekuensinya, beramal dengan amal yang saleh dan tidak berbuat syirik. Kemudian yang kelima, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, bersaksi bahwasanya neraka itu benar. Syahida anna nara haqqun, bersaksi bahwasanya neraka itu ada. Neraka itu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat hukuman yang dipenuhi dengan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan kepada hamba-hamba yang kafir, hamba-hamba yang munafik, hamba-hamba yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, khanifidina azani Allah wa iyyakum, maknanya pun sama. Karena Rasul menggunakan kalimat syahida, setelah itu disambung dengan huruf wawul ataf. Ya, syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa syahida anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa syahida anna Isa abdullahi wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, wa syahida anna aljannata haqqun, wa syahida anna an-nara haqqun. Itu asal kalimatnya. Sehingga masing-masing persaksian tadi semuanya harus terkandung makna syahadah, dibangun di atas prinsip ilmu. Dia yakin bahwasanya neraka itu ada, siksa yang kekal abadi diperuntukkan bagi orang-orang yang kafir, karena dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala dan mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mengamalkan konsekuensinya. Ya. Apa konsekuensinya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, dia meninggalkan segala sesuatu dari perbuatan atau tindakan atau keyakinan atau ucapan yang menjatuhkan dirinya ke dalam neraka. Itu konsekuensinya. Ketika dia tahu, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, bahwasanya al-furqah, perpecahan, al-furqah wal iftiraq, perpecahan adalah salah satu sebab jatuhnya seorang hamba ke dalam neraka, maka dia tinggalkan, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, jangan sampai pecah. Ya, ketika sudah mendapatkan nikmat ukhuwah, dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan saudara-saudaranya seiman di atas ketaatan, di atas sunnah, di atas tauhid, jangan sampai dia memecah belah barisan kaum muslimin salafiyin dengan ucapannya, dengan tindakannya, dengan pemikirannya, dengan apapun yang berkaitan dengan dirinya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang menyebabkan timbulnya perpecahan. Dia dihindari. Salah satu bentuk mengamalkan konsekuensi bahwasanya neraka itu ada, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kok bisa tahu kalau perpecahan itu menyebabkan seseorang jatuh ke dalam neraka? Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sering kita perdengarkan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mengingatkan para sahabatnya tentang keadaan mereka sebelum dipertemukan di atas Islam. Allah mengatakan wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Padahal dahulu kalian, wahai para sahabat, di masa jahiliyah, sebelum kalian memeluk Islam, sebelum mendapatkan nikmat ukhuwah di atas ketaatan, di atas tauhid, kalian berada di tepi jurang neraka. Berarti apa? Perpecahan dalam urusan agama, perpecahan, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, itu termasuk sebab jatuhnya seorang hamba ke dalam neraka. Ya, fa'angqadhakum minha, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kalian dari jurang tersebut, dari neraka tersebut, dengan ukhuwah di kalangan kaum muslimin ikhwanifidina azani allahu wa iyakum. Sehingga konsekuensi kalau kita sebagai hamba yang mengimani, meyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa keraguan sedikit pun bahwasanya neraka itu ada, neraka itu nyata ikhwanifidina azani allahu wa iyakum, jauhi dan hindari segala bentuk perkara yang bisa menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslimin, baik itu disebabkan karena kebid'ahan. Pecahnya salafiyin dikarenakan ada muncul kebid'ahan di tengah-tengah mereka. Bid'ah sururiyah memecah belah barisan salafiyin ikhwanifidina azani allahu wa iyakum. Demikian pula bid'ah-bid'ah yang lain. Demikian pula perkataan, ya, dari perkataan-perkataannya mengandung unsur maksiat juga bisa menyebabkan perpecahan di kalangan kaum muslimin, perpecahan di kalangan salafiyin, merenggangkan hubungan di kalangan mereka dengan sebab ucapan. Banyak contoh dan ragamnya ikhwanifidina azani allahu wa iyakum. Tindakan juga demikian, baik itu tindakan fisik dengan tangan atau dengan kaki atau dengan seterusnya ikhwanifidina azani allahu wa iyakum, juga bisa memicu perpecahan. Maka salah satu bentuk mengamalkan konsekuensi syahadah yang kelima ini, mengimani bahwasanya neraka itu ada dan nyata, kita tinggalkan hal itu semua ikhwanifidina azani allahu wa iyakum. Contoh, itu satu contoh ikhwanifidina azani allahu wa iyakum, dari sekian banyak amalan, dari sekian banyak perbuatan, dari sekian banyak ucapan dan keyakinan yang bisa menjatuhkan seorang hamba ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berhasil mengumpulkan lima perkara tadi, ya, betul-betul memberikan syahadah kamilah tamah terhadap lima perkara di atas tentang persaksian la ilaha illallah, syahada anna Muhammadar Rasulullah, kemudian wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluh, terkait dengan surga dan neraka, maka balasannya kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan hamba tersebut ke dalam surga, ala ma kana minal amal, bagaimanapun kondisi amalnya, ya, bagaimanapun kondisi amalnya. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam, adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal, yahtamilu maknayain. Ini mengandung dua makna. Makna yang pertama, al-awwal, adkhalahullahul jannata, Allah memasukkan hamba tadi ke dalam surga, wa in kana muqassiran, walaupun dia adalah hamba yang masih memiliki tanggungan dosa. Dikatakan memiliki tanggungan dosa ini ukurannya ketika dia mati. Ya, innamal a'mal bil khawatim. Ya, innamal a'mal bil khawatim. Amalan hamba itu dinilai dari akhir hidupnya. Ya, ini tinjauannya ketika dia mati, khanifidina azani allahu wa iyakum. Saat dia meninggal dunia, belum bertaubat dari dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil selain kesyirikan, masih memungkinkan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, mengampuni dosa-dosanya. Disebabkan apa? Kaum muslimin, disebabkan? Halo? Disebabkan? Loh? Disebabkan? Disebabkan syahadah lima perkara yang tadi disampaikan di sini. Bisa dipahami? Nah, dia terselamatkan. Ya, terselamatkan dari azab neraka karena dia sempurna. Ya, sempurna ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum dalam memenuhi lima perkara di atas. Ya, mungkin ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Atsani, yang kedua. Adkhalahu Allahul jannata. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hamba tadi ke dalam surga, wa takunu manzilatuhu fiha ala hasabi amalih. Dan tingkatan derajat dia di surga disesuaikan dengan amalannya. Masuk surga, tapi kalau amalannya biasa-biasa saja, ya kelas surganya kelas biasa-biasa. Ya. Masuk surga ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kalau amal solehnya kembang-kempis, ya semakin rendah tingkat surga yang dia nikmati. Tapi jangan khawatir, jangan dibayangkan kalau nikmat surga itu seperti kelas-kelas yang ada di pesawat atau di kereta api atau di kapal. Ya, kelas ekonomi, bisnis dengan eksekutif VIP dan seterusnya ada perbedaan. Dan apa namanya, kalau naik kapal kelas satunya dapat kamar, ya ekonomi tidur di deck, kan gitu ya. Nah, kalau kereta api ekonomi, apa namanya, kursinya, bangkunya keras, nggak ada AC, itu ya. WC-nya juga ala kadarnya, hanya bisa dipakai kalau kereta jalan. Bisnis lumayan bagus, eksekutif ada AC, tamam. Ya, ada restoran dan seterusnya. Kalau di surga ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kelas yang paling ekonomi, yang terendah dari surganya Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan kepada hamba yang kali terakhir masuk ke dalam surga. Setelah dia diazab dalam neraka. Jadi ceritanya ini masuk neraka terlebih dahulu. Dimasukkan ke dalam neraka, habis dosa-dosa yang menjadi tanggungannya diangkat ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, dimasukkan ke dalam sungai, ya, supaya kembali jasadnya utuh, ya. Kemudian dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Sesampai di surga ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, fawajadaha mal'a. Dia menjumpai surganya sudah penuh. Maka dia kembali, ya Rabb, inni wajadtuha mal'a. Wahai Allah Subhanahu wa taala Rabbku, saya mendatangi surga ternyata surganya penuh, enggak dapat tempat. Ya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali. Balik. Sampai yang kali ketiga ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, barulah dia menjumpai, mendapati ada yang kosong. Masuk dia. Ya, sesampai di surga ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ditanya, ya, aradita bidunya wa ma fiha? Kira-kira kalau saya kasih kepada Anda nikmat dunia seisinya, sudah cukup atau belum? Ya tentu dijawab bala. Ya. Saya mau dunia seisinya. Yang sampai detik ini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, belum ada seorang manusia pun yang mengecap nikmat dunia seisinya. Ada apa enggak ada? Enggak ada. Orang terkaya di dunia, paling terkaya dalam sebagian bab, yang lain enggak. Dia kaya raya, Masya Allah, hartanya luar biasa banyak. Tapi makannya terbatas, nasi jagung, enggak lebih. Banyak penyakitnya, enggak nikmat dia rasakan. Itu wahyu ya. Ya toh? Naam. Hakadha ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Dia ditanya, "Mau enggak kenikmatan dunia seisinya?" Dia menjawab, "Mau." Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Balaka min ashri amsalha." Engkau mendapatkan 10 kali lipat kenikmatan dunia seisinya. Itu kelas surga paling ekonomi, paling rendah. Diberikan kepada siapa? Kepada hamba yang terakhir kali masuk ke dalam surga sesudah diazab dalam neraka. surga yang paling rendah. Khanifidin azani Allah wa iyyakum. Itu nikmatnya menandingi 10 kali lipat dunia seisinya. Tapi ingat, ingat, jangan lalai dengan janji yang sedemikian tinggi, sedemikian indah. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Jangan lalai. Adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Tenang, nanti masuk ke dalam surga bagaimanapun amal kita. Iya, kalau Anda memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Bisa dipahami? Nah, ya, syarat dan ketentuan berlaku. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Anda mendapatkan hadiah masuk ke dalam surga dengan amal ala kadarnya kalau 5 perkara yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis di atas terpenuhi dengan baik. Ingat, syarat dan ketentuan berlaku. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Kalau syaratnya ada yang hilang, ada ketentuan yang tidak terpenuhi, jangan harap mendapatkan pahala. Bisa dipahami? Kalau Anda tentang masalah tauhid, tentang masalah makna la ilaha illallah dan konsekuensi dari la ilaha illallah nol besar, jangan harap mendapatkan balasan adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Bisa dipahami? Kalau Anda dalam masalah syahadah anna Muhammadar Rasulullah, persaksian bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, dalam konsekuensinya mengamalkan konsekuensinya masih nol besar, jangan harap ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum mendapatkan janji yang disebutkan dalam hadis ini. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga jangan kemudian besar kepala terlebih dahulu dikarenakan kita berada dalam barisan salafiyin, berada di kalangan barisan ahlus sunnati wal jamaah, atau bahkan berada dalam barisan para tullabul ilm, atau bahkan hamalatul ilm, para pembawa ilmu. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Jangan lalai terlebih dahulu. Ya, tidak ada jaminan seseorang yang berada di kalangan salafiyin, berada dalam barisan ahlus sunnati wal jamaah, bahkan berada dalam barisan para tullabul ilm, talabatul ilm, para penimba ilmu, atau bahkan hamalatul ilm, atau bahkan duat ilallahi azza wa jal, statusnya di mata umat manusia sedemikian tinggi, sedemikian besar, itu tidak menjadi jaminan paten. Yang dijadikan jaminan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu 5 perkara yang ada dalam hadis ini. Bukan status Anda sebagai seorang sunni salafi, bukan semata-mata status Anda sebagai talibul ilmi syar'i atau dai atau ustad dan seterusnya. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Walaupun Anda seorang sunni salafi tapi tidak bisa menyempurnakan 5 perkara tadi, maka tidak bisa mendapatkan hadiah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Da'i ilallah ya azza wa jal, hafidhul Quran, menghafal sekian ratusan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi dia berada di atas kebid'ahan, berada di atas bid'atul khawarij, berada di atas bid'atul sururiyah atau bid'ah-bid'ah yang lainnya, jangan harap ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum mendapatkan balasan yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, yang diinginkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dari 5 perkara yang ada dalam hadis ini harus diilmui dengan baik dan diamalkan konsekuensinya sebagaimana yang terkandung pada kalimat man syahida. Ya, lafaz syahida diambil dari kata asy-syahadah yang dikatakan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, al-i'tirafu bil lisan wal i'tiqadu bil qalbi wat tasdiqu bil jawarih. Ya. yang tadi kita sampaikan, harus mengilmui, kemudian harus mengamalkan konsekuensinya, itu berdasarkan penjelasan para ulama dari kalimat syahidah yang diambil dari kalimat syahadah, memberikan persaksian. Ya, itu harus terkandung padanya al-i'tirafu bil lisan, mengakui dengan lisannya, diucapkan. Wal-i'tiqadu bil qalbi, diyakini dalam hatinya. Wat-tasdiqu bil jawarih, dan membenarkan hal itu semua dengan anggota badannya. Diamalkan sesuai dengan ucapannya, sesuai dengan keyakinannya. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada pembukaan suratul munafikun, Allah mengatakan, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Apabila datang kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam orang-orang munafik, mereka akan mengatakan di hadapanmu, "Nashhadu innaka la rasulullah." Kami bersaksi bahwasanya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar utusan Allah. Ingat apa yang diucapkan oleh mereka? Nashhadu. Dengan kalimat nashhadu innaka la rasulullah. Apa yang terjadi? Allah melanjutkan dalam lanjutan ayatnya, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah maha mengetahui bahwasanya engkau wahai Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu dusta persaksiannya. Tidak dianggap syahadahnya. Kenapa? Tidak dianggap syahadahnya kenapa? Karena terbatas di lisan. Hanya mengucapkan innaka la rasulullah tapi tidak diilmui. Hanya mengucapkan innaka la rasulullah tapi tidak mengamalkan konsekuensinya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik benar-benar berdusta dalam persaksiannya. Karena tidak ada ilmu, tidak ada al-amal bimuktadoha. Sehingga syahadah kita terhadap la ilaha illallah, terhadap Muhammad abduhu wa rasuluh, terhadap Isa abdullahi wa rasuluh, terhadap jannah haqqun, terhadap nar haqqun, itu teranggap di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dibangun di atas ilmu dan mengamalkan konsekuensi dari syahadah tersebut. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Ini hadis dari sahabat Ubadah Ibnu Shamit radhiyallahu taala an. Nah, sudah masuk Isya? Sudah. Nah, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Adapun pembahasan yang berikutnya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.